ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi hurufnya aku mana boleh disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasumtu afdal, tapi wasumtu afdal misalnya. Wasumtu te meneng, meneng sanga barang sira penting, afdal iku barang sing utama, luwih utama. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asumtu arfaul ibadah. Asumtu te sumtu sami niku sak master kalian ismiyah. Utawi meneng iku arfaul ibadah, dhuwur-dhuwure ibadah. Rawang ibad no ing hati sobat telami imam telami anak yure rota roti wanu. Ai suku tu tegas saya utai meneng, meneng amat saya yang perkara layan fa'u kang ora manfaat apa ma fiti ini dalam agama wa tunjalan ora manfaat ning bab dunya. Watar kurot dilan ninggal balesi alaman yang atasi wong ikta dagangan ngoyo sopaman iku min arfa'i anwa'i ibadati sangking setengah sangking dur-dure warna-warnani ibadah. Jadi meneng songko barang sing ora manfaat ning agama to ning dunya lan meneng songko balesi wong sing zalim iku minarfa'i anwa'i ibadah. Tenak meneng songko barang apik dari ulama syaitonun akhras setan sing bisu. Ngene nek ana wong kok meneng songko barang apik jenenge setan. Ana dijak maca tasbih meneng ae. Jare meneng iku apik setan ya. Setan bisu ya. Dijak maca tasbih meneng ae, dijak ngomong ilmu meneng ae apa syaitonun akhras setan sing bisu. Mulane ketika ana hadis meneng maknane meneng sing layan fa'u fiddini wa dunya. Wasodaqatu te sodaqatu fi'u iso nglereni apa sodaqah? Mateni maknane nglereni apa sodaqah? Nek mateni jalah itu fi'u mateni apa sodaqah? Mateni wa dhabar rabbi ing muring-muringe pangeran. Mulane sodaqah itu bisa menghentikan dukane pangeran. Wasumtu tay meneng afdaliku utama. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asumtu utai meneng iku zainun dadi pepaes lil alimi kedhe wong alim. Ya wasitrun lan nutupi lil jahili marang wong sing bodho. Kedhe wong bodho iku nek meneng ora ketara bodhone. Rawuhun wanto ing hati sapa Abu Syai'an Mukhris. Wadhalika temong kono-mongkono iki. Iku nak meneng iku dadi pepaese wong alim, dadi nutupi wong bodho iku lima krana are perkara. Fisum tikang ing dalem meneng menal waqori sanging tenang. Air rozanati tegese watak watak almunasibati kang nyocoki li hakil ilmi maring hakian. Lawani anal mar'a lan lan krana satemene awak-awakan iku jahluhu te budune almar'u mas turun den tutupi. Syaratnya malam ya takalam selagi ini orang ngomong sapa almarhum. Nek gak ngomong ya ora ketara bodhone, nek ngomong ya gak karu-karuan. Wa saumu te meneng ku junnatun. Iku dadi tameng. Junnah iki kuwi namane tameng, tameng perisai ngene napa? Perisai wipo ya tenegese njogo minan nari sanging neraka. Wa saumu te meneng ku abdul dulu utama. Dadi intine hadis iki aneh. Tiap Nabi nyebut satu kebaikan, itu mesti ditambahi wasumtu afdal. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumtu te meneng sayyidul akhlaki dadi tuane induke pira-pira akhlak. Rawahu riwayat dari hadis sapa Adlami Imam Adlami an Anas, ai suku tu tegese te meneng amma sae perkara la sawaba kang ora ana ganjaran mujud fihi ing dalem. Barang sing marai kira entuk ganjaran ya apike meneng iku sayyidul akhlaki ku dadi tuane bendorone pira-pira akhlak al-hasanati kang apik. Mugo li salamati sohibi krana slamete ikilah sing duwe meneng sohibi sumti minal ghibati sanging ngrasani wanahya lan sepadane kita. Amal istighalu anapun utawi ketungkul. Ketungkul sibuk. Bima klan perkara fi kang yu tetep ing dalem sawabun te ganjaran minahwi dzikrin sanging sepadane dzikir. Wa qiraati Qur'an dan membaca Qur'an wa ilmin lan ilmu ya fahuwa mongko te istighol ngomong to sibuk Abdul iku luwe utama minasum titinimbang meneng. Tapi nek wong iku mulang utawa zikir utawa maca Quran ya apike ngomong aja meneng. Fawa afdalun apa? Minasum ti saking. Wal jihadu te jihad iku sana mudini dadi puncak agama. E a'lahu tegese dhuwur-dhuwur iki. Api-api agama iku wong sing gelem jihad. Tapi jawi saya Nawawi inta ayana melamun dadi fardhu ain apa jihad. Kau kadang jihad itu rafer doa ini. Kau wes yang temperamental, sidik-sidik ngajak nopo jihad. Jadi saya tahu itu lucu. Kadang wong seneng perang, seneng tukaran kan gak niat jihad. Pancen perang ini temperan nopo mental. Wong biar anak yo tabu-tabuan, biar bujune tabu-tabuan. Barang Islam tersinggung, tambah gendel. Kau keswata itu tukang tukaran. Mulane dari saya Nawawi jihad itu api-api agama. Kau nak tak ayana jadi fardhu. Nah, ini maksudnya motifnya agama bukan kebencian. Padahal kau tahu masyhur ini cerita. Si Dinali tahu perang be wong kafir, be wong kuarit, perang demi pangeran. Barang pas abe mata ini, si Dinali rai ini tidur ni, terus. Terus dia langsung inkifah fanil kita. Terus gak wani perang. Ketika ditanya kenapa kamu berhenti, tadi saya perang motif saya itu bila-bila ni agamanya apa. Saya jauh tersinggung mergora itu. Tidak ini, nak tak terus, nak aku khawatir kendelku itu krono jogo harga diri. Wong jadi wong kok alim ya ganti ngono Sayyidina. Jadi bareng tidak ini, ini malah mandek. Khawatir dia motivasi emosinya itu karena apa hadun hadun nafs. Bang, nggak Sayyidina. Gimana rasa usah tiru, serah mungkin. Fatihah itu, mesti lo ngerti, lo rasa niru sementing Fatihah lah. Nah, niru yo kangenan, nah. Niru kangenan. Ono sing niat niru tapi raro. Namun di sunnah rasul tapi raro karep. Dingaten nggih sunnah rasul apapun hibati kanjeng Nabi iku wong sing ngendikan ngrungokno awas kena salah. Wong sing ngendikan nganggo kalimat. Kalimat iku resikune iku mahsurah dibatesi. Mulane ora ono wong kok ora nutu ulama iku keliru. Kaya ngene mau. Nabi kan sering dawuh meneng iku afdol, meneng iku afdol. Lah saiki misale meneng sangko hak, meneng sangko maca Quran, meneng sangko zikir piye? Kan yo elek. Makanya enggak bisa dawe Nabi rah ditafsiri iku ora iso. Paham ya? Mergo nek arah ditafsiri berarti angger meneng mesti apik, berarti mulang elek ngomong wiridan elek iku kacau. Jihad iku apik, jihad sing piye? Jihad sing dadi fardhu ain. Ketika Islam terdesak, ketika Islam disakiti, ketika Islam diinjak-injak. Tapi nek awara-awae jihad ki nggih kegiatan apa? Negara baik-baik saja ke kegiatan jihad itu jenenge wong nganggur, ora ana apa-apa kok gawe jihad. Nanti wong melane ditafsiri intayana. Melane dawuh Ibnu Hajar al-Asqalani, kias iku kebutuhan, ora kok krana kita kepen ngotak-ngatik hadis iku piye, tanpa kias iku ora iso. Iki tak didono hadis misalnya, iki sing jelas terkenal hadis, yen arah kulo buangeten. La tusafiril mar'atu fauqa salasati ayamin illa bidhi mahramin. Mungkin sudah sering krungu tak hadis iki. Kaya jogeman wong wedok iku lunga dalam tempo 3 hari kecuali bareng mahram. Mahram iku sapa? Dulur kandung, bapak, ponakan, nggih, paklik, adik. Pokoke mahram itu pinten 7 niku, paham nggih? Ummahatukum wa khurimas alaikum napa? Ummahatukum wa bana tukum wa akhwatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa umanan wa ibidul. Jadi ulama-ulama saya ini mahram itu tidak ada bujuh, tidak bujuh tidak mahram. Bujuh kan buatan mahram, karena ini mahram itu wong sing haram buatnya. Saya ini ada wedok kaji, tapi bujuhnya itu sah. Apa itu ya? Apa? Padahal hadis itu udah sampai mahram. Terus saiki misalnya ana cah wedok lunga ning daerah preman muk sedina, rungokno iki. Lunga ning daerah preman ambek lunga ning daerah wong saleh 8 dina, kowe kelas endi? Saleh sing 8 dina. Nek ngono 3 dina ku catatan apa umume? Umume, dadi ora kok pepe ngene. Kowe di bojo ayu utawa di anak ayu lunga ning Bali. Dhewean. Anak itu lu ngomong bari dhewean, mau sedina Gus Hadi sing dilarang kan telung dina. Lha iku gendeng ta gendeng? Eh jawab. Dadi wong lu ngaji ka ilmu hadis aja menawi sunah rasul ora karepe nek nurut sunah rasul teke mau telung. Dari lu lu ngombali kan gak sampai telung dina pak pesawat misalnya. Ke di anak ayun pak pesawat lu ngombali telung dina to. boten terus kowe muni halal mergo ora sampe teke ku salah sata ayam telung. Lah anakku ning Bali mu rong dino. Ning Kuta mu telung dino. Atau mondok 15 dino lah sono tindak apa. Nah. Mulane jare ora mungkin kita ora butuh lah asal ulama lho ya sing tentu yang punya hak kias itu ulama karena apalane hadis akeh uteke yo waras. Terus kelakuannya ya waras. Nah orang ulama itu nekak-nekok hadis. Pacaran jari kita arafur itu sarap itu perlu dobat no, paham ya? Itu orang ekstrim, gak tau ngaji, pahpoh. Orang ekstrim gak tau ngaji tapi pahpoh. Dunia harus rusak kabeh salamat kiamat. Usah rusak kiamat itu tetap terjadi kok geger mereka. Maksudnya dunia rusak terus gak kiamat. Yang kiamat itu kebutuhan. Bumi itu ya kesel. Serengeng itu ya. Selama ini tiap hari serengeng itu pamit tuh. Budi Gusti, itu saya tugas. Karpe itu semua tiap hari aku matur. Orang kok PP serutin terus gak matur. Budi Gusti, itu saya tugas. Yo, cek. Tiap hari. Sekali konvensi itu semua neng balik. Ya orang mana ya. Jadi kabeh tek hadis itu ditahmil no. Misalnya menang wape, yo menang songkopo. Misalnya ono wong dijak wiridan kok menang. Misalnya ada kalimat thayyibah subhanallah adada khalqih gue menang. Itu ya elek setan akhras. Wong ana wong muji pangeran kok orang ngambil andil malam. Itu ya elek jenis setan sing apa? Bisu. Nah hadis menang ya menang sangka barang sing ora pen. Engko wong wedok iku ora oleh lunga telung dina kecuali mbek mahram. Maknane telung dina iku zaman iku ukuran potensi bahaya adalah 3 hari. Jarak 3 hari itu potensi seorang perempuan pergi di luar kendali keluar ya, tapi mahalus syahid adalah potensi bahaya napa potensi bahaya. Jadi misalnya ono cawe dok mondok seminggu ning dere wong soleh ambek ning dere wong dolim sedino yo kita fatwa haram sing sedino senajan to sedino tapi ning dere wong napa dolim pergo semangat sangka hadis iku melindungi perempuan bukan jumlah harinya napa bukan jumlah hari. Jadi kudu niku kudu ngaji mlane anggere ana hadis itu diterangno ulama. Ora diterangno ulama ya kacau. Dan itu semua hadis. Misalnya kanjeng Nabi ngendikan api-api jihad itu sholat, terus kowe waya blonjo sholat. Waya kerja sholat. Ya kacau. Kabeh ku ana aturane. Mulane api-api jihad ya inta ayana lamun dadi fardu. Ah, nara mendesak ya ora usah jihad. Jihad yo ana asal-usule. Kami udina lilladina yuqataluna fi annahum zulimu. Jadi syarat jihad yuqatalun kita diperangi. Bi annahum zulimu kita di zulimi. Bukan kita yang kreatif zulim dulu gue kegiatan. Faham ya? Jadi syarat jihad itu yuqatalun diperangi. Kenapa kau boleh jihad bi annahum zulimu? Karena di zulimi. Manon ayat qatilul ladina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangi mereka yang merangi kamu. Ora kok perangi mereka sing tengok-tengok garap ae yo ora ono ae ngono. Mulane ngaji, cuman geger. Wis ora paham lah pokoke ngaji. Tapi nek ngaji kok muni ora paham kan ora pantes. Yo jelas ya dadi iku kenapa Senawawi tiap ono hadis kok ditafsiri. Maksudnya itu kabeh butuh analisis, tapi tentu yang punya otoritas itu ulama. Nggih, saya ulang lagi yang punya otoritas itu ulama. Mulane ulama ngendikan misalnya Syekh Ibnu Hajar la tusafiril mar'ah faqa salasati ayyam illa bi mahram bin wal mahram laisa biqaidin wa innal mu'amal murad al amnu. Yang penting itu aman, tidak harus dengan mahram. Maksudnya dengan suami malah lebih baik. Aw ma'a niswatin sikotin atau bersama perempuan banyak yang bisa dipercaya. Jadi misalnya kayak bojomu lunga ning daerah tertentu, rombongan bis wedok kabeh. Lah iku ya saleh. Muga ya mau relatif aman napa? Relatif napa? Aman. Lare kados sriyen ibu kula haji di piyambakan. Taun iki insyaallah istri kula haji ke dhewe. Anu dawuh Imam Malik, saiki haji wong wedok bareng-bareng wis ora mergo gak mungkin gak bareng kafilah. Gak mungkin gak bareng napa? Kafilah. Mulai dari Imam Malik ning Muwatta wa ara annal amra wasiun. Saya melihat urusan itu jembar. Misalnya wong wedok lunga haji ma'a niswatin kasiroh sikotin. Bareng wong wedok apa yang bisa dipercaya. Semenjak itu ya biasa. Dulu Sayyidah Aisyah Dubaah binti Zubair ya dikirim Nabi nang Mina. Ya ora bareng Kanjeng Nabi. Mergo ma'anis watin kasira. Dadi kabeh ku ana elmune. Ngene do longgar ulama ku relatif longgar. Nak semenamuni sunnah Rasul boleh longgar bu orang. Maksudnya ngaji ngaji pun. Gitu. Nah, apa ngaji? Ben kulino analisis anut ulama. Mergo dawuh hadis iku mujmal, ya dawuh hadis iku napa? Mujmal. Mujmal iku kalimat. Kalimat iku ya tetep ana umum, lha iku butuh ditakhsis. Kados niku wau, semua dhewe nabi tadi kan ditakhsis, meneng, meneng apa? Meneng sangka barang sing layan fa'u fid dunya wa dadi. Asumtu ta meneng iku hikamun iku penuh hikmah. Apa akeh hikmah. Wa dalika uta mengkono-mengkono jihad. Wadhalika uti mengkono-mengkono afdalul ibadah al-jihad min anal jihad saat temani jihad iku yuklamu, iku iso dikenali apa jihad, jadi simbol apa jihad dikenali min mahalin sangking panggunan baikin kang ado kama anna sana mal ibu yon semoga sinam samin kaya sak temani punu onto jadi maksudnya maknanya sanamu punu iku yura iso dintingali apa sanam min baikin sangking ado wasumtu te meneng ya Abdul iku sing utama. Kala dawuh sapa sallallahu kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asumtu te meneng hikamu penuh dengan hikmah. Wa qulil lan sithik banget sapa fa'ilhu wong sing lakoni men. Wene pengamat ora iso meneng. Rawang riwanto hati sapa al-Qudo ya Anas bin Wadil ami Ali bin Umar. Ai sumtu tegese te meneng hikmatun hikmah. Ai nafi'un tegese barang sing manfaat. Yamna ukang iso nyegah apa asumtu minal jali saking budu. Wakola lan sidik sopeman wong yasmu tukang meneng sopeman amas yang berkora la faidah takang ora no faidah iku mujud fiing dalam mas sidik banget wong sing meneng sangka barang sing ora no faidah waman tisapani wong yamna iku iso gelem leren sopeman nafsahu utawa waman tisapani wong yamna iku nyegah sopeman nafsu ya wakdu ini man aninut kisangin ucap bima klan por waman lan sidik sopo wong ni kata fitang wakola lan sidik sopeman wong yasmu tukang meneng sopeman waman lan sidik sopo wong waman nan sidik sapa wong ewa kolaman yamna ukang nyegah sapa man nafsu yang awak dhewe man anilut disanging lafatno utawa ngucap bima kelan perkara yasinuhu kang iso nginakno apa mahu iman dadi akeh wong sing ora iso nyegah sangka omongan padahal omongan iku nak diomongno dadi yasin dadi cacate den. Wa min samalan sanging kono-kono panggonan kila jen ucapno aimin bakhril khafif sanging bakhril khafif apa dawuh ya ka siral fuduli e wong sing akeh berlebihane berlebihan omong maksude kosir nyendhek sira kalilan ing barang sithik utawa kalilan ing wektu sing sithik qad farosta teman-teman wis gelar sira al fudula ing luwian ardon apane sisi luase watu lanan sisi dawane. Jadi kowe iku mbok yo ninggal meneng. Omonganmu wis mbeki donya. Lor kidul mbok beki ambek omongan. Kados sak nika punek era medsos. Ngomong di, orang mesti bener disebar sak Indonesia. Ngono zaman Nabi cek sugeng jare omonganmu iku ibarat darah sing merah. Iku mbok campurno alai tau teh aru-aru teh dadi apa? Abang. Kat akhot ta teman-teman wis ngalap sira, wis njupuk sira minal kobihi sangi barang elek bihatin kan bagian sing akeh. Wis kakean njupuk bagian elek wis kakean. Kakean ora mung njupuk kakean. Paskut mongko menengo sira alana ing dalam saiki. In arata lamun ngarepno sira jamilan ning barang sing apik. Warwe alan dene wae nopo ana usah nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi afdhalul jihadi. Uti api-api jihad ku antu jaita yen to merangi sira nafsa kang awak dhewe ira. Wa hawa kalan hawa nafsu sira kowe kabeh mbok perangi fi dzatillahi demi dzati Allah taala. Rawahu ngriwanto ing hati sopa Delani Imam Delani. Wal makola tu tema kola asani ata asara kang kaping rolas iku kila den jam. Wae kula bola-bali matur ge ahada asara sampe tis ata asara mabni fathah eling cek dadi apa wae. Cek mahal nasab cek jeru kabeh mabni napa. Fathah mlane ning gone Quran napa alaiha tis ata asyar padahal iku dadi mubtada muakhkhar. Alaiha iku tetep ing atasen roko tis ata asara te ana malaikat songolas. Kados ngene ini roa itu ahada asyara kau kata. Ya pokoknya anggar ngiling-ngiling gini apa. Ahada asyara sampai tis atan apa. Asyara itu mabni. Tapi nak ada kiai mau cemuk rap ya sekeben. Itu termasuk ilmu jelimet. Jadi rasa buat bener ya rasa dinut. Ya rasa disalah. Biasa wae. Kila dan daun apa gini. Awha paring wahyu sapa Allah taala sapa wa taala ila nabiyin maring nabi minal anbiya sing pira-pira nabi min bani Israil sang bani Israil alaihi wassalam. Wa qala azza wa jalla, maksudnya Nabi dinasihati pangerannya. Sumtuka anil batil. Utawa sumtuka anil batil sami iki master kadang jarhun kadang jurhun niku normal nggih mboten enten sing aneh. Ya kadang wong-wong maca kan jarhun, kadang maca napa? Jurhun. Kados master salmon ning kok kira amasyurah saja salmon diulang berapa kali ya jajal. Wa in janahu lisalmi fajnah lah, tapi ini surat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi. Jadi itu normal, jadi masdar itu memang resikonya seperti itu. Masdar itu simai, simai itu sanad wong Arab dhewe itu sainai. Nah kene ra melok duwe bahasa. Mulane wong alim-alim nak maca kitab di bulan baleni njagani nak ana lafat sing beda secara riwayat. Kayak somtun sumtun iki sami terkenal, jarhun jurgun iki sami terkenal, silmun salmun iki sami. Ono sing ramuni silmun ya rasalmun salam napa? Salam. Mulane kira asap aiku wala taqul liman alqa ilaikumus salam lastamu. Mina yo ono sing maca wala taqul liman alqa ilaikumus silma lastan napa? Mukmin. Aku mikir ngono bae. Cuma kowe ben ro nak Kanjeng Nabi ku pinter. Mulane bahasane di bulan Nabi nak ngendikane di bulan Baleni. Karena tadi ono luwat Quraisy, ono luwat Bani Tamim, ono luwat macam-macam. Dan itu kabeh bilisanin arabiyim dalam konteks masih bahasa Arab. Sumtuka tele meneng sira anil batili saking barang sing batil. Bahwa tekang aran batil ma perkara la yufidu kang ora maide apa masih aning perkara. Barang sing ora maide iblas iku jenenge barang batil. Olehmu meneng li demi ingsun iki dawuhe pangeran ora dawuhe Kanjeng Nabi. Pangeran ngandani Nabi. Mergo ngandani kowe iku gak iso ora Nabi kok langsung dikandani dadi kudu Nabi. Menengem demi aku songko ngomong barang batil, maksudnya menghindari ngomong batil li demi ingsun, li ajli krono ingsun. Saumun iku minangka poso, sawabu. Saumun iku minangka poso, sawabu tegese ganjarane meneng ku kasawabi somi kaya dene ganjarane poso. Tapi syaratnya kudu demi pangeran, aja perkara ora omong batil njen lagi rasa-rasen. Wis bar kesel omong lha iku ora krono pangeran, njen krono kesel. Wahidu kautele jogo siro al jawari khaing biro-biro anggota tubuh ayil awamina tiksi biro-biro anggota pekerja kalya deni ke tangan warijleni dan sikil tangan loro sikil loro anil mahari misaing biro-biro barang haram tapi olehmu jogo atau mengekang yoli krono ingsun sholat dan minangka sholat ajru tiksi uti ganjarani jogo hifdul jaware iku ka ajri sholat iku dini ganjarani sholat iki yodawi pengeran yudhi tafsiri be ulama. Ngono terus kowe ora poso. Kenapa kowe ora poso? Aku wis poso meneng gak ngomong barang mungkar. Ya kak mergo hadise, sumtuka anil batil li saumun. Terus kowe ora usah. Poso mergo ana hadis meneng kuwi padha poso. Lah menapa tak manani saumun minangka poso. Ora kok terus ora usah poso mergo wis meneng ya ana wong Jawa aliran poso meneng. Dadi mangan sementing meneng. Ya ora oleh wae poso ya. Mulane saumun maknane sawabu kasawabis saumi ora kok terus menengu pengganti poso. Mulane jugeman menamuni sunah Rasul kok anut wong ulama sih. Ben mergo ulama iku sing ngerti proporsi dhewe Nabi ku ulama. Mulane Rasul qulil haqqo walau kana murun, katakan kebenaran meskipun pahit, tapi Nabi ora tau sengak dul-dul. Nabi ku yo ora tau sengak kaya kowe terus kowe omongan sengak dari kulil hakka walau kana sembrono ngajimu lagi kurang kira geger ning dinggon syariate dakwah yo layinal jane walau kunta fadzun ghalidul qalbi lan faddu min hauli maknane muron pahit ngene omongno kebenaran senajan to kebenaran iku ning gone wong fasik ning gone wong sing ora bener kebenaran ku dirasa pahit ora kok tercangkemmu sing sengak iku ora ya tetep ngomong iku sing sopan sing lurus tapi iku bagi wong fasik tetep pahit ora kok terus omonganmu sengak yo kacau ora ngono maksude kurang ngono. Wa iya suka utawi oleh putus asa sira aikot utama ika tegese oleh mutus tomak siro anil khalqi sanging makhluk li krono ingsun iku ya sedakoton minangka sedakoh. Kamu tidak berharap dari makhluk demi saya, maksudnya demi saya itu demi karena rahmat saya banyak iku minangka kewis sedakoh. Jadi ora tomak tok wis ibadah. Nah nek marat-marat ibadah gampang gerak gak tomak iku wis napa ibadah. Sawabu tegese uti ganjaran ora tomak iku kasawabi sedakoh iki kok dene ganjaran sedakoh. Tapi rata mak iya angel. Negara apian itu gue proposal, nak tonggo sugih terkenal lomo itu gue jalu-jalu angel. Soalnya duitnya gue angel. Jadi gue nak ung sugih lomo itu gue jalu-jalu anak medit gue rasan-rasanan jangan lah urip neng dunia guys. Tapi ya seru neng dunia sini ya seru. Wakafuka utawi olehmu ngekang siro al ada ing piloro. Ewusul al makruhi tegese tu mekane barang sing ora nyeneng no anil muslimina sangking wong Islam. Kamu mengekang diri dari tidak menyakiti orang Islam liya krana ingsun. Aili ajli tegese krana ingsun jihad tu minangka jihad. Dadi kowe ora gawe berita hoax, gak gawe fitnah, gak gawe sakit terhadap orang Islam iku minangka napa? Jihad. Dadi kowe turu-turu anggar gak gawe hoax isi ibadah. Daripada aktif ora jelas. Sawabu tegese uti ganjarane kaful adha iku ka sawabil jihad iki kaya dene ganjaran perang ganjaran apa jihad semeneng tok wal maqala tu tema qala asali sata asyara kang kaping 13 iku ngene an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abdul bin Mas'ud arbaatun ri barang papat iku min zulmatil qalbi iku setengah sanging petenge ati utawi papat minal khisali sing boro-boro tingkah min zulmatil qalbi sanging petenge ati barang papat iki marati peteng siji batnun ya weteng sapanu kang warek dadi ki anggar mangan kok nganti warek oh atine peteng min ghairi mubalatin lan tanpa peduli diangkana gambar sing ana apa asyabu warek iki nek maca asyabu syabu maknane warek zaidan iku tambah an sulusil masore ini saking sepertigane iga loro napa iga loro utawi remesan loro sistem pencernaan loro alladzi kang gua kang utai ladzi asabu warab asar iyo kang basa sara nomor loro sing mari wet ati peteng wasuh batu zalimina lan ngancani wong dolim wis mari ruwet ngancani wong dolim ora repot terus wong lanang kok ngrasakno wedok sitok ora lanang ora tau nyabu gak seru. Ora tau ngene gak lanang. Jadi semua itu diprovokasi supaya kita melakukan maksiat. Ayo mulane mari ati peteng. Kancane wong dolim iku semari peteng ruwet. Ail mutajawizina tegese wong sing ngliwati kabeh anil haqqi sanging barang hak, malah dekne ilal batil menuju barang batil. Wong dolim iku sapa? Wong dolim wong sing ketemu barang hak diliwati malah menuju barang batil iku jenenge wong dolim. Nomor telu sing mari ati peteng wanisianu dunubi lan nglalekno pira-pira dosa almadiyati kang kliwat. Bi ayyakhfula gambar anta lali sapa wong anha sangi adzunubil madiya min ghirinatin kan tanpa ketun min ghirinatin kan tanpa ketun. Di dosa sing wis kliwat-kliwat iku mbok lalekno kaya ora ana apa-apa dadi ndablek. Nomor 4 sing mari ati peteng wa turul amali lan suwene angen-angen mesti dawa angen-angen. Bayang urip mapan di mobil, bojo ayu, anak soleh kabeh, wapian kabeh, dunia diatur dengan kabeh, pangeran. Urip ora usah ngono, pokoke urip ngono, apa? Urip bojo ngamuk ben. Anak ora tuk beling yo ben bapake sapa. Sanggup bae ekspresi sang kono apa? Bapake. Dadi dianggap gen paling orisinil. Aku bapake nakal ya anak nakal, bapake bodoh alhamdulillah anake bodoh. Malah anake bodoh jagal, kok anake sapa kok bodoh? Lah apa bapake tau rengking? Bapak ora apal Quran ana ing apalo kangilan diwamu. Bapak ora iso maca kitab. Bapakmu tok sing bodho kowe ora usah. Lah bapak sing bodho kok korbane kula kon pinter. Niku nak santri kula tak provokasi. Wah nak dimotivasi bapak iku kok kon biasa. Mari kadang bapak yo kurang ajar. Wong dekne ngerti nak goblok ngapalo kangilan. Bapak kangilan kok diwamu iku piye karepe. Nanti yang pati ngoten tak wamu. Wong mbek anake mergo ora apal-apal tak wamu. Nggak sampai ngapa lo gampang lagi ngamuk anak tuh jajal ngapa lo tenan terus tuh emang mati lo apa apa tenan jemput tuh sama aku nih lawan kelompok main ngamuk tak konsentor lagi mau nggak usah ngono mana kena dia anak mondok dong sing pinter dong maksudnya sing pinter sekadar nih gua aku ikhlas insya Allah itu mulai sekarang gene mulai ke aktif tapi aku yang ngamuk mas malah diaktif nabi no, pangeran. Ya, jadi nang masalah anak mondok biasa itu mesti pinter cepet. Insyaallah pangeran iso ngrubah gen. Lah piye Pak? Lah kudu aku bodho. Insyaallah baru kaya ikhlas iku. Mbok anakmu ya beling. Oh, bodho ngandani. Tapi tak jale iku biasa wae, napa? Biasa wae. Dadi penting ya wong mondok iku ben anake pinter, tapi kok ya ngukur awakmu. Wis muga-muga rada rubah lah. Sithik-sithik. Tapi aja paksa napa? Mungkin itu otomatis, no? Nah, dewe bangun lucu. Aku ugu menabekkan. Jadi kejugeman mondok anak yang kiai sing menangi budumu nyorong. Karena kalau bangun bareng kan sepuh sangat. Akibatnya apa? Murid angkatan awal itu anaknya harus mondok ini. Bangun. Jadi bapak itu. Jadi kadang-kadang nak budu jadi bayi. Budu muka orang yang terus. Mereka bapak itu bangun menangi budu ini anaknya mondok itu. Mulanya kena mondok itu, nak kiai di situ, entah di sini. Mas, itu konangan apa? Konangan. Ya apa? Ya konangan loh, misalnya angkatan awal mondok kon mukhafadu alfiyah apa ya tekan anake kok krungu kabar. Kabar iki kudu ben. Ojo salah no itu, dhisik bapak ya ora hafal. Mergo statik. Sik mandine gen iku napa? Mandi. Tapi bisa dirubah, asal bapak ikhlas. Bisa ngerubah kok ikhlas. Mergo ikhlas itu maknanya kholas. Kholas itu lolos sangka bahaya. Kholas, ikhlas itu murni. Nak barang murni itu kholas. Kholas itu lolos. Insya Allah baru kayak ikhlas, hal-hal yang bahaya udah di nopo lala. Tapi problem yang saya ikut raya ikhlas. Mondok anak ya, enggak nak budu di sini-sini aku lah. Yo tekan mondok ya, kok raya ikhlas ya Allah ya Allah. Motivasinya, aku dokter, aku profesor, aku dekan. Kau SMP ramu gak sini-sini bapak lu lagi. Motivasinya apa? Geng, geng. Mestinya orang sanguno. Cowok gula ilmu perintah pengiran. Pokoknya gula ira kecekel lah. Anak nakal tenan terus dor. Yo, wae lengi-lengi wae latihan ikhlas yo dilatih terus menerus. Wakaf fuka utawi olehmu ngekang sira jihadun isawabu ka sawab jihad. Arba tenan. Wa suhbatu zalimin nomor 1 is wadu terus wa tulul amal. Wa wa tekang aran tulul amal ku tarok kubuma. Iku arep-arep perkara yustab adu kang dianggap angel apa husulu hasilima. Jadi darani angen-angen sing dawa ngono apa? Angen-angen barang sing secara adat iku angel kasih hasil. Kok bangno di bojo ayu nerima. Ora ono wong ayu kok nerima. Nek nerima sing elek. Iku ya angel. Ora usah ngono. Wis biasa wae. Pokoknya arep-arep bojo iku wedok. Iku kan gampang mesti wedok. Wis ngono ae arep-arep kok yo nerima salihah ayu. Anake wong apik. Wah, yo ora gelem mek kowe sing ngono iku. Anak-anak. Wah, tadi biasa wae. Wong kok sing celok Gus wae golek bojo yo ora katen syarat. Wis pokoke wedok. Tapi malah barokah ikhlas iku digawe lebih. Lah kira ikhlas mulane ora karo. Wa ana aliyan sang sing dina ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna asaddam. Sak temene banget-banget perkara atakhawafu kang kuwatir ing sunali iku ngatasi sira kabeh khuslatani tingkah loro. Yang paling saya takutkan pada kalian adalah duwe sikap loro iki. Siji itibaul hawa nuruti hawa nafsu wa tulul amali lan dawa angen-angene. Mulane uripku sedina wae. Kok dawuhe Nabi wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu khodan. Kowe nak niat ngamal akhirat kaya-kaya sesuk iku mati. Mulane kula nu nak didik 200.000 perasaanku ge kadah. Mung sesuk mati wae nak didik 200.000 sik sugih ya. Mulane bojo kula nak ngenyek kula sedoyo arep jenengan rusak. Mereka nganggo didik 200.000 sik. Jenengan ulama gede didik 200.000 kok seneng. Lah urip karek sedina nang didik 200.000 sik akeh. Aku kan gak bayang lu urip cek suwi sak miliar teh kula. Kowe bayang lu urip kan suwi gak mati-mati. Dadi butuh duit. Padahal ora mati-mati. Ya dalah ora mati-mati. Tapi nak ulama itu pikirannya wa amali akhiratika ka annaka tamutu khodan. Bayang urip mau sedina didik 200.000 akeh. Ora yo akeh urip barek mau sedina. Ini gue tuku jadah untuk warga suara kok sedih nih. Mau sedih no wae no. Jebule sesuk cek urip meneh. Perasaane yo mau sedih no meneh terus nganti kayak mati. Nah, perasaan saya kan gak. Mbak yang tua dia anak putu. Wah, terus gendong putu. Modele pangeran di jadwal. Jadi pangeran jadi sekedul. Kamu lelek. Ngono iku yo kok disepuro mbek pangeran alhamdulillah. Jane kowe iku pantes entuk adab ya, pantes wis. Mulane pangeran dhewe umpama ora fadhol iku lak sebuti wala wala fadlu wa alaikum warahmatullahi terus wa pokoke kabeh umpama ora ana fadhol pangeran mangsa kami kum min ahadin abad. Wong ora ana sing bersih walakin nawa yuzaki mayasa. Jadi kita iso ana bersih ana benere mergo fadhole Allah. Nak nuruti watak dasarmu serono bener iblas. Wis blas wis ana bener enak. Tapi mergo fadhole Allah kita ngene-ngene ya cek ono bener. Ya ono bener. Asline ya ora bener blas. Tapi ya. Kenapa menjajan? Ati adem. Jadi niate ya ora kangen pangeran mung golek ademe. Ati. Kenapa sregep ngaji? Ya nang omah nganggur. Enggak tahu bener jeneng urip ya Allah ya Allah. Ya, tapi fadhole Allah walau la fadlu wa alaikum warahmatullahi tabaatu musyaitana illa qalila. Apa marane fadhole Allah uripe mung tek nggo anut se. Dan berhubung ada fadhole Allah, kadang-kadang ya ora anut setan alhamdulillah. Jane tekem wis setan wis pas. Tapi fadhole Allah dadi ana kita ora anut setan nemen. Nemen. Ya nyatane setan ngongkon ra salat kuwi ya salat. Setan ra ngongkon maca bismillah kuwi ya sering maca napa? Bismillah. Alhamdulillah wis lumayan wis maju lah wis pokoke wis maju. Tapi ora krana kita tapi krana fadhole Allah. Iku sebut la haula wala quwata illa billah. Nah Quran ngertekne ana apa? Walau la fadlu wa alaikum warahmatu lattaba'tu musyaitana illa qalila. Kadang diredaksine ana apa? Ma zaka minkum min ahadin abada walakin nawwa yuzaki mayasya. Umpama ora ana fadhole Allah, wong ora iso bersih, ora iso suci. Umpama ora ana fadhole Allah, anane urip kita mung nuruti nafsu. Aku orang biye, ambek bojo iku kowe kaya Fir'aun. Wong wedok dikongkon gak nurut. Wong lanang teko ora digekno teh. Nak kowe harmonis nuntut. Engko nak ora harmonis neng-nengan, celeke. Harmonis ngongkonan, men ngajak kelon ngampung. Nak neng-nengan neng-nengan, terus apikmu ku apa? Ora tau apik. Kulat tabaktu musyaitana illa qalila. Tapi alhamdulillah barokah fadhil Allah, zaman wis rusak ngene iki pokoke wong ngaji nak sok iku libat ngawur ngidul. Ya wong lan kula nak rojinan ngaji ora nganggep sampe nabek cek ati pangeran. Zaman ngene kok ana wong ngaji ya Allah matur nuwun Gusti, Gusti. Muga-muga ingin nunda kiamat sithik-sithik. Tapi aja ditunda suwe-suwe sakake Israfil. Israfil wis ngemut. Sopo kok budekne yo seneng nang bar nang wis. Aku mek malaikat tak sakene kuwi Israfil sering tak Fatihah. Sopo kok wis ditiup, wis dimut ora trimo dicekeli. Dadi nak dicekeli ya isek suwe. Wis Kanjeng Nabi tahu perso Israfil mukasafa iku wa qadil takoma il takoma wis dimun. Ora kok dicekel wis dimun. Lha iku ya wis kepengin nang kiamat. Mergo nang wis nang mangfer. Tapi kowe kok malah kepengin nunda. Mulan kula boten ate kepengin kiamat suwi ra kepengin. Kula nyu di empati mbek Israfil kula nu beda. Empati. Sakake mo. Sakake. Ora kok kuwe kiamat sudah tuh cape apa niku ya presiden yo ora kompetisi calon presiden yo ora wis biasa wae serasa tunggu cepete kiamat ora satu tunggu suwene kiamat sementing kita ning donya nyekseni kudrohe pangeran nyekseni rahmate pangeran ya tanazzalul amru bainahum namu li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma mlane kula niku urip yo wani. Biye-biye urip nyekseni kudrohe pangeran. Aku mati ya wani. Biye-biye ngetokno dhaifku dadi manusa mulane mati. Lha iku jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Kowe urip mergo nyekseni kekuasaane pangeran. Ana wong ragus ra kiai pidatone laris. Ana kiai ra pati dhuwe iki ya mergo kudrohe pangeran. Ana wong elek bojone ayu, ana wong ganteng bojone elek ya kudrohe pangeran. Ono wong rabi nganti mati ku tukaran terus ra pegatan sing harmonis pegatan mergo ya kuasane nganti tonggo tukaran terus nganti saiki ra pegatan sing harmonis wis santai yo kan nganti saiki dhewe anak putu pegatan mulai aku cilik SD wis tukaran nganti di putu yo tukaran tak takon mbah ora pegatan lho tersalurkan ketate dimulai ngamuk biar tersalurkan. Ono wong harmonis ora tau kamu ngerti-ngerti pegatan. Lho kok harmonis kok pegatan? Ngempete kesuwen kuwi. Dadi pangeran yo ora kena ditebak. Oh, nak ngono tukaran iku sunah. Mergo tersalur kan sing rasa apa iki pangeran iku biasa. Ora kurang ra kurang. Wis aku sokoke malah ayat favorit kula niku. Allahu alladzi khalaqana wa sab'a samawati wa minal ardi nawa. Misal mereka ya tanazzalul amru bainahum nahum li ta'lamu anna wa ala kulli syai'in urusan dunia variasi, urusan dunia itu random, urusan dunia itu macam-macam. Mau Allah kepingine li ta'lam ben iku iku roh anna wa ala kulli syai'in. Lah iya ana anake presiden, nyalono presiden ra dadi. Jokowi sing ora presiden dadi mergo pangeran kuwasa. Aja mbok takono, mergo luwi hebat ya mergo pangeran ngono ae. Nek cara santri gampang mergo persane pangeran. Ana wong ra anake kiai pidato lari, sing anake kiai mimpin tahlil ora kanggo ya mergo kersane pangeran. Terus elek yo ora iso wae sing ra payu iku terus mlebu swarga mergo santok salam templek. Sing ngrasa apa? Lan ana anak iki sing sakus kula anak iki kok ora payu. Lah kok ikhlas-ikhlas swarga kowe ra entuk donya. Aku muni ngono. Tapi ning donya suwi kok sing ana kowe suwi sapa? Nek ning donya suwi terus ngene-ngene wae uripku piye? Sing ana kowe suwi. Sapa kowe kuwi anak iki kok aneh. Ya mun siap, siap apa? Saya ke malam ngaji aku terus, mereka bingung. Aku tak mengerti sang ngaji ni, tapi aku bingung. Kamu ni kau tu mana lekas ni? Kalau nak ada ni uang atau tenan, nung tu nya itu rokokan lah ibu, nawa. Tulanan, nung tulan nung tulanan kau tenanan. Ilamu anamal hayat tu tu nya mau lah ibu walah. Nung cara bapa, kalau dia kau tenanan, nung keblok keblok dia aja. Cara bapa. Lagian anak bapa, dunia aku ditulis ni kau kau darwis bar dari. Kau tenani tenani apa? Bapak. Tapi bapak nak mulang istiqomah, kulo nak mulang istiqomah, tapi ratau tenanan. Ini semana ni wong alim, kudu mulang istiqomah. Tapi rasatan. Kalau kulo mulang temurikan istiqomah mulang, tapi rasatan orang kudu muridku alim. Dah kepengen kecewa tak? Eh? Lain aku sanggup tak tenanan ni. Soalnya istiqomah mulang, rasa kepengen cewa alim cewa orang. Soalnya ngaji ku ibadah, titik wes, rasa ribet, bapak. Negara ini harus kita perjuangkan supaya adil makmur, supaya sejahtera. Ana negara sejahtera, wong utama era bar. Cara badhe salam kajen gurune bapak. Donya umpama di MPRI kuwi manusa cek kurang. Apa meneh ora ana MPRI. Umpama wis makmur iku perasaane masyarakat kurang makmur to. Wis makmur nek sesuai angan-angan ya kepengin luwih. Ora ana bare, opo turuti. Barno ora usno. Pokoke kita bernegara secara baik. Misalnya presiden yang sini lewat pemilu, nggak sengis jadi presiden yang kita dukung. Terus ngono aja. Tapi rasa kepengen makmur, ramah makmur biasa. Atau koi. Apa anda ada ingin makmur kepengen? Tapi tahu itu nggak mesti kesampaian. Ngono aja. Ya mergo mau kang rawol oleh urip tulul amal rawol. Mok kersane pangeran itu. Dunia variasi ini kili taalamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ku pangeran buktekno. Bahkan nyuwun sewu kadang nabi newe nyuwun sewu dadi korban percontohan. Nak pangeran ngersano. Saiki anake Fir'aun iku mukminah. Bojone Fir'aun ya mukminah. Kekasih pangeran diantarane ya tentu diantara nabi newe kekasih pangeran. Kekasih tapi ditektir di bojo ora pati mukminah. Iku pangeran. Lah sing bojone Fir'aun, bojone pangeran, pangeran tandingan iki. Kok iso mukminah wa mar'ata Fir'aun? Mulane doroba wau masalah mar'ata Fir'aun. Apa doroba wau masalah sini lho. Wa mar'ata no doroba wau masalah lil ladzina amanu lil ladzina kafaru mar'ata nuhi wa mar'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khonata huma. Allah gawe contoh ning gone wong-wong saiki delok kurang saleh nabi no kurang saleh nabi lho dipujiku gak saleh kok kowe terima kiai kepen dipuju saleh kena uwes wong sing lanang ya ora saleh ben sing wedok ora saleh uwes pokoke penting gak zina kang arep bangsa judes ngamukan banding-banding no mbek tangku anggap ae bojomu peneliti dadi perbandingan dadi perbandingan duwe alat analisis bocah kok pintere ngono mulane terus kaya duwe Pak ngomong itu mobil tuh orang, kue roh, ya roh Pak, ngaku itu meripat, alhamdulillah. Kue kok pinter banding-banding, no, kayak pengamat sening TV. Yang aneh ngono, Indonesia tuh dibanding Singapura itu begini. Sing kepengen jadi orang Singapura gue, ya sopo. Singapura tuh masyarakatnya, ya sekarang kayak pindah Singapura, Indonesia tak pake ya. Mana aneh, ngomong Surawai rasa dibanding. Banding. Mari gue seneng setuju cerita ini, kisah nyata. Kan udah konco berkaji. Ini kisahnya pas haji bek bujo ni. Sama dia ni ada nikus cukupan kaji bek bujo cukupan ruwet. Kalau dia ni kaji bek bujo ni. Ya bujo tenan ni bujo pasangan ni. Mati ni ngerasa bujo borak pokai bujo lah. Ini pencatatan nikah itu si pelu bujo. Singkat cerita, aku esok nego ni mina, nego ni pokai neng kaji lah macam. Ono wong itu harmonis, apian. Singkat lagi esok juga nontek. Terus dari sini ngajak itu sementara. Bujo ngono kulo, esok-esok sing lanang kena. Sampai kucu dapu. Tapi tak kada ada ijol. Dene gak jongkok nak reaksine. Lah piye tak omongno ijol ya maksudte. Iku den bojomu. Terus dia astagfirullah. Wong itu ada omongnya apa? Yo ora usah ngono. Ndara aku sing apa ora sing gawe tai. Mula ni uang wedok nak sengapi anu kudu dikurangi. Mari digawe perbandingan. Aku kalau DP useng wedok itu kau tu. Ngomong akeh api anu akhirnya digorujukan. Tadi ngelakon ni HP tapi musibah gede perkara ni. Iya terus digawe rujukan. Lepas kalau dibocor duit tangguh harmonis tak mau. Kau ingat dengan tu sekarang. Lepas ni orang pun nak nganti jadi percontohan. Ajaran kau nunggu diur ajaran maksudnya urip sing ngalami wae ya. Jadi maksudnya alami wae lah. Nape tukaran di tukaran tapi di kaidah. Maksudnya sampai cerai misalnya. Tujuh mudat mudat. Jadi pokoknya ano kaidah. Malah ni gaya mauzu lah. Boleh tukaran asal sebagai kesepakatan. Ya, jadi rawolah tulul amal. Jadi dunia sini. Umpama Indonesia makmur, makmure wong tetep koma. Sale Indonesia makmur kok Singapura koyo Hong Kong secara ekonomi kok yo to mak. Kepengin kuasa superpower koyo Amerika, nek superpower koyo Amerika, kepengin ra ono Rusia, kepengin ra ono Cina, dunia pe dibedhe. Kira-kira ya enggak pernah selesai. Sebagai saya iki syarat secara konstitusi negara kita butuh presiden, butuh tatanan negara ya sudah gitu aja. Hati kita tetap ma'allah wa billah. Enggak variasi dunia sanggup ae li ta'alhamu. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Iku mau misale kowe roh bojone Nabi Lut, Nabi Nuh kok kafir. Yo aja terus kowe nabi kok ora berhasil didik bojo kafir. Saiki bojone Fir'aun wa mar'ata Fir'aun. Iku pengere. Wis ben kowe nyeksaine nek Allah iku kuwasa yo wis. Kok malah ngene. Kurang anak kiai dadi kiai, sing anak kiai ora dadi kiai iki donya terbalik. Yo ora terbalik yo biasa wae. Terbalik mbahmu bangun sinetron tapi ya, ya biasa wae. Lha kula nu nate di pondok iki aja sepuh meh mati, mondok tengene kula nangis. Mau perkara anak-anakan, kan apa kula salah didik, Gus? Ilmu kula napa salah kula tak mondok ten jenengan. Sesuwe-suwe mbah tapi sedina mon sedina lah Gus pokoke kula niku ulang. Mau njuk mulang ridho mek kodok kodar perkara anak-anak iku nakal kan. Akhire tak terang. Jenengan terima kiai ban, Nabi Noe anak-anak yang nakal. Terus jenengan lu Abdul di bang Nabi Noe, betul. Kau jempol, cekap cekap. Lagi nak ramulah mulai. Cekap Gus Mun, cekap Makron ada lagi. Aku yang Makron mereka seragagal aku nak mulai. Iku pangeran ya semua. Ayo wong kafir sing musuhi Nabi kondang kondang. Mu anak itu mukmin, anak Abu Jahal mukmin tau. Mukmin. Anak Abu Lahab ini wayu, mukminah jenenge darah. Piye jajal? Ini pengeran ngarsa. Anak berdua, napa? Anak napa? Berdua. Ini pengeran ngarsa ana ora kurang cara. Mergo kita ning donya muk ndelok li ta'lamu annahu ala kulli syai'in. Mana ayat iku apa lo ya tanazzalu dadi tumurun. Tumurun variasi apa alamru urusan. Urusan ning donya iku variasi. Bainahunna antarané langit mbek bumi. Muk Allah iku niat kepengin kowe kuli ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ben kowe roh nek Allah iku ala kulli syai'in qadir. Wis mah. Lah wong PKB pendirine Gus Dur, sing kuwasa ora anak putune Gus Dur. Wong liya ya mergo Allah kuwasa. Wis mati-mati. Anak kiai dadi kiai kang ngelan, anak presiden dadi presiden kang ngelan, sing biasa kadang dadi presiden yo kersane pengen. Kula de kanca seorang dokter, mungkin malah profesor. Dekne nangis, Gus, saya ini anaknya petani. Saya jadi dekan. Aku wis jadi dekan ahli metodologi. Anakku SMP kepengen 10 besar atau kesampaian. Akhirnya aku ya nunggu sepundi. Aku ya menikah sepundi. Macam pangeran itu. Wah, ini apa no? Bapaknya orang ahli metodologi yang petani. Tapi anaknya sudah jadi dekan. Saya ahli metodologi anak SMP munggah. Sewa nang raka ruan. Sekudurak munggah. Ya semua ada pangeran. Mengani kulo be anak di bawah tenaga target. Saya kalau anak kulo solat sujud tu sowan. Meskipun anak kulo kita sering ringking lagi kulo di biasa. Makan yang lebih berkuah. Tetap kita u tahta qabdatillah. Kabeh u di dalam genggamannya Allah Subhanahu Wa Taala kita orang. Nanti atas kulau yang tinggi jenengan seneng ngaji pulau terus terus ini sebagai kabel kersane pangeran. Zaman ini kok ono wong ngaji berarti Allah ala kulli syai'in. Zaman ini kok ono wong rasa sibuk jadi broker politik malah gue naso hibel ngalor ngidul karo. Mena malaikat juga woi waduh ini luar biasa. Toro malaikat duwe hak ngapresiasi tiga Nobel kan. Jos pokoknya apa? Jos. Ya, pokoknya ngaji wa ya tanaz zalul amru bainahunna kita alamu anna boha ala kulli syai'in qadir. Nah, cara istilahnya Nabi Uzair falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna boha ala kulli syai'in qadir. Barangku nganti wolak-walik kesimpulannya mau sito a'lamu saiki aku ngerti nah anna boha ala kulli syai'in qadir. Jadi kita urip iku mau nyekseni anna boha ala kulli syai'in qadir. Wis aja mikir awakmu. Ngene kula roh donya wis tak anggap bar wis. Nggih, sakula roh donya wis tak anggap bar. Tetep kesimpulane sito anna boha ala kulli syai'in qadir. Apa opo? La haula wala quwata illa billah. Cuma ya kita bernegara. Ya umumnya kita butuh presiden ya butuh. Tapi kira usah diangen-angen Indonesia makmur, sejahtera, wong puas kabeh wis gak mungkin. Napa? Gak mungkin ridho nas ghayatun la tudrak golek anggere wong puas iku ghayatun la tudrak. Itu sesuatu yang gak akan kesam. Nah cara Sayyid Al-Habsyi sing dikutip Manhaj Usawi malah luwih parah meneh. Dawuhe ngaten. Gak ben kowe roh gen gak pati nuntut Pak Jokowi, ora nuntut Pak Prabowo, ora nuntut wong tuamu, ora nuntut bojomu, ora nuntut anakmu. Ya ora usah nuntut awakmu dhewe, wis biasa wae wis anggere urip ngene pokoke. Dawuhe ngaten lucu. Dawuhe ngaten. Anta kulo jek apal redaksine. Anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu. Dadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya angen-angen, kamu yang punya kepinginan, dengan diri kamu saja, diri kamu tidak bisa nuruti kepinginan. Kok malah mbok arep-arepno apa wong? Saiki kowe duwe awakmu dhewe, kepengin bahagia. Wong awakmu ora iso bahagiakno kowe kok arep-arep bojo kon bahagiakno. Kowe wong awakmu sing mestine paling mbok tuntut untuk membahagiakan diri kamu kan diri kamu sendiri wong sing kepengin bahagia iku kowe. Wong awakmu ora iso bahagiakno kowe sing karep kowe-kowe dhewe kok arep-arep wong liya bahagia. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Kamu dengan potensi diri kamu dan dengan kemampuan diri kamu ora iso ngarepno. Ora iso nyampeno apa sing mbok karepno kok arep-arep wong li. Wong li. Ayo, ana. Kepengin bojo iku nyenengno kowe. Lah ki apa iso nyenengno awakmu dhewe? Jajal aku tak kok iso nyenengno awakmu dhewe. Sing karep sapa? Mane kadang ngono tamu ki wong seneng kiai kadang ya repot. Seneng kiai ngel, mbah. Wong kepengin urip kula nu adem tentrem ra ono masalah. Jawab kiai enak. Aku ora iso. Kena kiai kotok aku wae. Dadi aku seneng kiai kotok-kotok seneng. Modele kacau tapi jujur. Aja kiai klene, sawangane iso. Untung nggih maos niki tetep bae. Memangnya masalah nak diwacana wedi. Wah. Ngono to aku ibu-ibu, ngono iku saya iso dilangi, Kang. Amuk ana ono tamu ngono iku. Kok kadang tamu ya, Bro. Gus njenengan kula tangkreti malah kamu lah karepmu iku barang ra mungkin. Dunia iku masalah biasa wae. Iki masalah kuwi berat sak berat-berat. Lah mbok rasakno, nggih gak mbok rasakno kok ra mati rasa. Kucing ngamuk dirasa no melarat, melarat is terlatih puluhan tahun buat dirasa. Mung borok nak suwi mati rasa ni. Faham ya? Jadi hebat Quran. Melainkan Quran itu solusi, jadi jalan keluar. Tapi di Quran sing kados kula makna makna pokok itu ros. Biye biye filosofinya Quran urip ning dunia itu mungkin kita lita alamu anna wa ala kulli syai'in qadir wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nak wis faham, kue kudu nyimpulno. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sakwise urusan iku jelas, wong iku terus nyimpulno Gusti a'lamu sakniki kurang ngertos. Nak pancen jenengan 'ala kulli syai'in qadir. Fa amati baul hawa anapun uti anut hawa nafsu iku fa innahu mungko satemne itibaul hawa iku ya dilu iso melencengno apa itibaul hawa. Ya melencengno anil haqi sanging barang. Wong anut hawa nafsu mesti kok melenceng sangka barang. Wa amma tulul amali anak pun tesuwe ini angen-angen ini umarai fal hubbu mongko iku dadi ana seneng seneng lid dunya maring dunya. Mergo bayangno uripe suwi, dhuwit sakmene kurang, omah sakmene kurang, tanah sakmene kurang, wong bayangno urip iku suwi. Akhire tulul amal dadi ana seneng dunya. Ora anggere wae nggo ing hati sapa Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya walau.